pernah aku miliki dahulu. Kau bentangkan jalan penuh duri, teramat sulit aku lewati. Kau tancapkan luka penuh arti, teramat sakit aku rasakan. Begitu indah kau tercipta, lagi bagi